Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-8 ini, Anda sudah mendengarkan Ravanda Channel. Sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka telah lenyap dari sisi Mamang Kuraya di kegelapan malam di antara tebalnya kabut Gunung Wukir. Mamang Kuraya tidak berhasil menemukannya dengan aji empat arah pembeda gerak. Bahkan dari pemusatan pendengaran saktinya, ia menemukan satu keanehan, yaitu kesenyapan yang luar biasa, menyimpulkan adanya sesuatu yang tersembunyi. Sementara itu Raden Purbaya yang menjadi cemas, berteriak-teriak bagaikan tak sadarkan diri. Kak! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kak! Apa itu yang keluar dari telapak tangan cucuku, Purbaya? Apakah, agaknya itu adalah pusaka Manyu Cakrabuana yang dahulu hilang lenyap masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itu dia, Kujang Cakrabuana. Senjata yang dicari-cari oleh tokoh-tokoh besar tanah Pasundan. Apa ini? Pusaka Banyu Cakrabuana. Ya, sepertinya pernah melihat senjata ini di tangan Prabu Sora. Bagaimana bisa kujang ini berada di tanganku? Apakah ini? Itulah kujang pusaka yang menjadi rebutan para tokoh di tanah Pasundan. Kita mencarinya ke setiap bagian dan sudut-sudut di sekitar tempat ini. Ayo. Mari, Kek. Kek, pusaka ini bergetar hebat. Kek, pusaka ini seakan-akan hendak menarikku ke depan sana. Ya, agaknya ke arah puncak gunung. Lihatlah, itu tanah depan kita semakin mendaki. Pastilah ke sana adalah arah ke puncak gunung Mukir. Pusaka ini bergetar dan seakan-akan hendak menyeretku naik. Kek, apa yang harus kulakukan, Kek? Tenang, Purbaya. Coba berusahalah, kuasai pusaka itu. Kerahkan tenaga saktimu, Purbaya. Nah, bagaimana, Purbaya? Apakah kau tidak juga dapat menguasainya? Tidak, Kek. Kekuatannya tidak dapat kutahan. Berbahaya sekali, Purbaya. Coba berikanlah pusaka itu padaku. Ini, Kek. Oh, celaka. Pusaka ini tidak dapat lepas dari tanganku, Kek. Pusaka ini seakan-akan lekat menjadi satu dengan tanganku. Tenang, Purbaya. Tenang, akan ku coba membantumu. Aku akan menyalurkan tenaga saktiku agar kau dapat menguasai pusaka itu. Tenaga saktiku dengan tenaga saktimu, Purbaya. Ayo, kuasai pusaka itu. Tidak bisa, Kek. Tidak bisa. Kekuatan dari pusaka ini benar-benar luar biasa. Saya tidak menguasainya lagi, Kek. Baiklah, aku akan menarik kembali tenagaku. Ikuti arah dan dorongan dari pusaka itu, Purbaya. Lakukanlah. Jangan berusaha untuk menguasai ataupun menekan. Ayo. Pusaka ini memang ingin mengajak kita ke atas sana, Kek. Aku dapat menguasainya dengan baik. Getarannya hanya menyeretku ke atas sana. Tapi itu pun secara halus sekali. Sebuah jurang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan di mana kita bisa menemui Kacempaka? Purbaya. Di sini tidak ada tempat tersembunyi. Agaknya Cempaka berada di bawah jurang ini. Di bawah jurang ini? Iya, iya. Di bawah jurang. Kurasa kujang pusaka di tanganmu tidak salah. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati mulut jurang itu. Dengan cahaya kebiruan yang memancar dari kujang pusaka di tangannya, ia dapat melihat jurang yang gelap di bawah mereka yang diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Jurang ini dalam sekali, Kek. Ya, memang. Dan agaknya kita harus turun dan mencari Cempaka di bawah sana. Turun? Ya. Dalam situasi seperti ini? Ya, kita mencari tempat yang tidak terlalu curam. Dan kita akan mencoba merayap turun ke bawah. Cahaya kujang pusaka di tanganmu akan membantu banyak untuk usaha itu. Ayolah, kita turun. Lihat itu di sebelah kirimu. Pusaka di tangannya. Sementara itu udara dingin di lereng bukit yang dingin menusuk tulang menjadi semakin menjadi-jadi. Hawa pusaka dari kujang cakrabuana membuat kakek Mamang Kuraya harus mengerahkan tenaga saktinya sementara ia merayap turun. Luar biasa ini. Tidak. Saya tidak merasakannya, Kek. Oh. Bagaimana dengan kujang di tanganmu itu? Apakah kau tidak merasakan hawa dingin yang menyengat yang keluar dari permalanya? Justru sebaliknya, Kek. Aku merasakan hawa hangat yang keluar dari tangkai kujang yang tergulam ini. Sungguh sebuah kesalahan luar biasa. Berhati-hatilah. Angkat terus tinggi-tinggi pusaka itu, Purbaya. Masih jauhkah dasar jurang ini, Kek? Tidak. Mungkin sekitar 7 atau 8 tombak di bawah kita. Bagaimana kakek bisa mengetahuinya? Itu. Lihatlah kelelawar itu. Kelelawar itu banyak peterbangan di sini. Pasti banyak pepohonan di bawah kita ini. Dan dasar jurang ini merupakan lembah yang subur. Angin cukup keras berguling-guling di bawah kita, Kek. Ya, berhati-hatilah. Pegang erat-erat pusakamu. Biar aku mencobanya turun lebih dulu. Aku sudah dapat melihat dasar jurang ini. Berhati-hatilah, Kek. Ya, ya. Sunyi sekali. Iya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk untuk menemukan Kacempaka. Iya. Marilah kita coba periksa tempat ini lebih teliti lagi, Purbaya. Kegelapan malam. Sementara itu Raden Purbaya mengikutinya dari belakang sambil mengangkat tinggi kujang cakrabuana. Sinar kebiruan dari pusaka tanah Pasundan itu membias jauh hingga beberapa tombak di muka Mamang Kuraya. Akan tetapi, ada apa, Kek? Aduh, entahlah. Sepertinya ada suatu kekuatan Biarlah aku coba sekali lagi. Mamang Kuraya mengerahkan tenaga saktinya, membentengi tubuhnya dengan kekuatan dalamnya. Dan kemudian perlahan-lahan ia kembali maju melangkah ke depan, menuju tempat di mana ia mendapatkan sengatan kekuatan yang sangat hebat. Akan tetapi, ketika ia tiba di tempat semula, ada apakah sebenarnya, kek? Mengapa dengan diri kakek? Siapa yang menyerang kakek? Tahu berapa? Bunuhmu dan akan mendekat ke muka sana. Kekuatan yang sangat hebat akan membuatmu lumpuh, Purbaya. Mundurlah, ayo. Berhenti. Mau kau apakan, Purbaya? Saya akan mencoba maju ke tempat itu. Saya akan mencobanya dengan kekuatan kujang pusaka ini, kek. Tapi kekuatan itu, baiklah, kau boleh mencobanya, Purbaya. Melompatlah kembali. Mundur jika kau mendapat kesulitan. Saya akan mencobanya, kek. Ya. Perlahan-lahan, Raden Purbaya melangkah sambil menggenggam kujang pusaka cakrabuana erat-erat. Satu-satu ia melangkah, melangkah, dan terus melangkah. Kau tidak terganggu dengan kekuatan gaib itu, Purbaya? Sedikitpun, aku tidak merasakan adanya hambatan, kek. Kujang ini kembali bergetar, kek. Ia seakan-akan hendak membawaku terus ke muka sana. Kek, ayolah. Mungkin kekuatan itu telah sirna. Ayo, kek. Aku tidak dapat lagi menahan kekuatan dari kujang pusaka ini. Baiklah, aku akan mencobanya lagi, Purbaya. Kek, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, Purbaya. Kau ikutilah gerak pusaka itu. Kau pasti akan dapat menemukan Cempaka kakak. Turuti sajalah. Kau akan aman bersama dengan pusaka itu. Apa sebenarnya yang berada di hadapanku? Aku akan mencoba untuk melihat dengan kekuatan batinku. Aku akan mencoba menyentuhnya justru dengan tenaga batinku. Tempat apa ini? Celaka. Apa yang terjadi dengan cucuku? Mamang Kuraya terkejut ketika menyadari keadaan sekelilingnya. Berbagai macam bentuk makhluk yang sangat menyeramkan terlihat dengan jelas oleh mata batinnya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dan bagaimanakah nasib dari Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.